dikirimkan oleh Yasman. Bakat seni Dasim memang kuat. Terbukti keterampilannya merangkai janur menjadi hiasan artistik dapat mengangkat namanya hingga di seluruh wilayah kabupaten. Aktivitas sebagai tukang dekor itu ditekuninya sejak masih remaja hingga dia beranak pinak. Nama Dasim sangat populer, dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi mereka yang pernah punya hajat mengawinkan anaknya dan untuk urusan dekorasinya dikerjakan oleh Dasim. Dari keterampilannya merangkai janur menjadi hiasan yang indah, ditambah lagi keterampilan istrinya merias pengantin, Dasim sering mendapat job. Sumber penghidupan Dasim sebagai tukang dekor tidak mengecewakan. Tidak kalah dibandingkan dengan tetangganya yang rata-rata menjadi pegawai pemerintah atau menjadi pedagang. Bahkan setahun yang lalu Dasim sudah naik gaji, sehingga teman-temannya memanggilnya Pak Haji lagi, bukan Pak Dasim. Bagi Dasim, saat panen rezeki ialah menjelang bulan besar dan bulan mulud atau sebelum bulan puasa. Pada bulan-bulan itu biasanya Dasim sampai menolak pesanan sebab tidak mampu melaksanakan pekerjaan rangkap. Begitupun istrinya, job merias pengantin pun tak pernah henti hingga tak sempat beristirahat. Dasim punya rencana. Jika tabungannya di bank sudah terkumpul banyak, usaha dekor akan dia kembangkan dengan membuka catering. Dengan begitu, jika ada orang yang punya hajat menikahkan anaknya misalnya, Dasim bisa memborong menyiapkan konsumsi di samping mengerjakan dekorasi dan rias pengantin. Dasim dan istrinya sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan. Ketika banyak orang kebingungan akibat terkena badai krisis ekonomi, penghasilan Dasim tetap mengalir lancar. Sepekan yang lalu kebetulan bertepatan malam minggu, Dasim mendapat job double. Satu job dari Pak Marto, tetangga dekat yang punya hajat menikahkan anak perempuannya. Sedangkan job satunya lagi dari Desa Grembel, dekat terminal. Semua pesanan itu dia sanggupi sekalipun harus kerja lembur. Bagi Dasim, yang penting pada saat resepsi pernikahan semua pekerjaannya beres. Dibantu dua temannya, sejak pagi-pagi benar Dasim sibuk menyiapkan janur, dibentuk menjadi berbagai macam model artistik. Dulu mas, silakan dimakan jajannya. Pekerjaan hampir selesai kan? Terima kasih, tinggal sedikit lagi kok. Biar saya selesaikan dulu, jawab Dasim sambil membenahi dekor yang dia siapkan. Usai minum teh, Dasim lantas berpamitan kepada tuan rumah. Sepeda motornya segera dia hidupkan. Dasim memboncengkan Dimin menuju Desa Grembel. Satu temannya lagi Ngatno terpaksa dia tinggal di rumah Pak Marto dengan tugas mengemasi peralatan dan membetulkan dekor yang posisinya kurang tepat atau rusak. Loh mas, yang dua tadi kemana? Sudah pulang mbak, tadi sudah berpamitan sama bapak kok, jawab Ngatno sembari memperhatikan perempuan cantik anak Pak Marto itu. Loh, belum makan kok. Gak apa-apa, memang Pak Haji yang gak biasa makan di luar kok. Dia biasa dan merasa kurang serak jika tidak dilayani istrinya sendiri. Begitu dia bilang pada saya kemarin. Ngatno berbohong. Sementara itu Dasim dan Jimin telah sampai di tempat tujuan. Begitu Dasim memarkir sepeda motornya di halaman, tuan rumah tergopoh-gopoh menyambutnya. Wah mas, saya sempat khawatir, jangan-jangan sampean lupa. Hampir saja saya menyuruh orang untuk jemput sampean loh. Maaf pak, kebetulan banyak tamu. Tetapi tak perlu khawatir, saya siap kerja lembur kok. Yang penting kan pekerjaan beres gitu kan. Tuan rumah itu tersenyum. Dia percaya bahwa Dasim tak pernah berbohong. Pekerjaannya pun dapat diandalkan. Sekalipun kondisi badan sudah kelelahan, Dasim dan Jimin terus bekerja. Usai makan malam dan sholat isyak, Dasim melanjutkan lagi membuat dekor. Sedangkan Jimin menyiapkan hiasan. Tak terasa jarum jam dinding telah menunjukkan angka 11. Pukul 11 malam. Tepat pukul 11 loh pak. Tinggalkan saja pekerjaanmu. Biar saya selesaikan. Sebentar juga selesai, kau boleh pulang lebih dulu. Motorku kau bawa. Kalau motornya saya bawa, Pak Haji pulang naik apa? Gampang, aku bisa naik ojek kan? Tolong kau mampir ke rumah ya, katakan pada istriku bahwa aku masih lembur. Loh. Apa yang nginep kene? Wis wengi lho mas. Terima kasih pak, malam ini kebetulan saya dapat giliran ronda kampling. Maaf, saya terpaksa mohon pamit ya. Jangan percaya pak, Jimin iki pengantin baru. Dek kuatir nek bojone kademen. Jimin cuma tersenyum. Pukul 2 dini hari pekerjaan mendekor pun selesai. Ruangan itu berubah begitu asri, pantas menjadi ruang resepsi perkawinan. Tuan rumah merasa puas. Ketika Dasim pamit pulang, tuan rumah menawarkan diri untuk mengantarkan. Ketika Dasim menolak tawaran itu, tuan rumah menggantinya dengan memberi bonus uang sebagai ungkapan terima kasih. Dasim berjalan melewati jalanan berbatu yang belum diaspal. Jalan batu itu menurut perasaannya sangatlah panjang. Angin malam menyebarkan hawa dingin, menembus tulang, membuat bulu kuduk Dasim berdiri. Dasim membetulkan letak kerah jaketnya. Dalam hati ia bertanya, gimana ya letak pangkalan ojek ini? Sekonyong-konyong Dasim mendengar suara perempuan memanggil-manggil dari belakang. Rupanya perempuan itu membutuhkan teman untuk berjalan. Mas, tunggu, saya juga mau pulang. Rupanya sampean salah jalan, sampean tersesat ya. Dasim berhenti sejenak, tapi tak ada seorang pun yang muncul. Dasim kembali berjalan. Baru sekitar 10 langkah ke depan, didengarnya ada orang memanggil-manggil dari arah kiri. Oh, temit jelek. Jangan mengganggu perjalananku. Kalau memang kamu mau bersahabat denganku, pergilah dari sini. Ucap Dasim sekedar membangun keberanian. Dasim berjalan cepat tanpa menoleh. Tiba-tiba, di depannya muncul sepotong tangan melambai-lambai. Oh! kecepatan itu loh. Masih gemetaran, celananya basah. Hitam di langit pun jatuh jadi hujan. Hasim seolah-olah mendapatkan kekuatan baru, lantas berlari mencari tempat berteduh. Ditemukannya sebuah rumah kecil dan Dasim memasukinya. Belum lama beristirahat, Dasim dikejutkan suara mengerang-ngerang seperti orang kesakitan. Dasim celingukan mencari sumber suara. Betapa terkejutnya ketika dia sadar bahwa dia berteduh di sebuah makam. Tanpa mengindahkan hujan deras, Dasim segera berlari meninggalkan tempat itu. Berkali-kali kakinya terantuk batu nisan. Yang dia tuju adalah pangkalan ojek. Namun sekali lagi Dasim gemetaran ketika langkahnya sampai di dekat SMP. Rumpun bambu di pojok sekolah itu tiba-tiba merunduk sedemikian rupa sehingga menghalangi langkahnya. Setan apa lagi ini yang mau merintangi perjalananku ini? Ucap Dasim. Ia segera membaca ayat-ayat suci. Dipetiknya dua lembar daun bambu di hadapannya. Dasim ingat cerita ibunya saat dia masih kecil dulu. Kata ibunya, "Jika kau sedang melakukan perjalanan malam dan mendapat gangguan makhluk halus, misalnya tiba-tiba pohon di depanmu seperti roboh sehingga menghadang jalan, maka petiklah daun pohon itu, lantas genggamlah erat-erat. Kalau perlu kau masukkan ke dalam saku ya." Ternyata benar kata ibunya. Begitu dua lembar daun itu lengket dalam genggamannya, rumpun bambu yang merunduk itu kembali tegak. Kembali Dasim meneruskan perjalanan. Daun bambu itu masih terus lengket di dalam genggamannya. Dia bermaksud memamerkan daun itu kepada istrinya. Hampir 2 kilometer Dasim berjalan. Pangkalan ojek barulah dia temukan. Kepada salah seorang tukang ojek, Dasim minta tolong agar diantarkan pulang. Sekalipun si tukang ojek agak ragu, mungkin mengira Dasim mabuk karena jaketnya basah dan jalannya sempoyongan. Toh akhirnya tukang ojek itu mengantarkan Dasim pulang. Menjelang pagi Dasim baru tiba di rumah. Dasim terus sholat subuh. Karena terlalu lelah Dasim tertidur di kursi. Ketika itulah antara tidur dan jaga, Dasim merasa didekati seorang perempuan bersanggul dengan dandanan yang sangat menor. Perempuan itu mengenakan kebaya warna ungu dan berkain lurik tanpa stagen. "Mas, popo anakku terbawa di jaketmu. Saya ambil ya. Popo itu terkena ompel. Akan saya cuci. Terima kasih ya, Mas." Perempuan itu merogoh saku jaket Dasim yang ada di gantungan usai berkata demikian dan lenyap dari pandangan. Yang tertinggal hanya bau bedak beras kencur. Dasim menggosok-gosok matanya, lantas bangkit merogoh saku jaketnya. Daun bambu yang dia simpan di saku jaketnya ternyata sudah hilang. Aneh, makhluk halus kok ya punya anak ya? Jadi yang kukantongi tadi itu popoknya Wewe. Padahal aku bermaksud memamerkannya kepada istriku. Seandainya tidak diambil pemiliknya, istriku pasti akan naik pitam. Menyangka aku punya wanita idaman lain. Kata Dasim sambil merbahkan tubuhnya kembali di kursi. Itulah salah satu cerita katutan popok Wewe bersama tim Cimat.